Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur ke hadratillah subhanahu wa ta'ala dengan limpah dan kurnia kita dapat menyambung kuliah bulanan kitab Jamu'ul Jawami'. Dan malam ini di surau ini, bagi yang bawa kitab, muka surat berapa kita nak sambung tu? Eh? Muka surat berapa? Ada tak? Ya? Yeah? Muka 6. Kat mana? Atas bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain ya amin ya rabbal alamin. Baik, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, bab bermula fardu air sembahyang itu 6 perkara. Jadi malam ni dia nak cerita tentang air sembahyang. Neh. Tahu tentang air sembahyang ni fardu ain. Siapa yang tak tahu berdosa. Melainkan dia tak sampai akal. Jadi kalau dalam rumah kita ada 10 adik beradik yang telah pun nakil balik, seorang saja tahu bab air sembahyang, 9 lagi dosalah, dia menanggung dosa. Nak. Dia tak boleh adik beradik tolong tanggung, tak boleh. Dia bukan fardu kifayah. Tahui tentang taharah adalah fardu. Neh? Bukan fardu kifayah, fardu ain. Siapa tak tahu bab sembahyang, tak jadi sembahyang. Siapa yang tak jadi sembahyangnya, maka hak lain tidak dikira. Haji, zakat, puasa, semelih, tak jadilah ke. Sebab apa? Sembahyang tidak dikira. Sebab apa sembahyang tidak dikira? Kan dia sembahyang kan? Pagi, petang, lengah macam nak mampu. Taharah tak betul. Faham? Nabi kata at-taharah miftahus salah. Nah, bersuci itu kunci bagi sembahyang. Jadi kalau kita tak ada taharah, maka sembahyang kita terkunci, tak jadi sembahyang. Masalahnya kita ni ramai sangat yang tak reti bab taharah. Nah. Orang kata bab dia ngajar malam ni, bab air sembahyang, dah bab air sembahyang. Koma, tak ada bab, tinggi-tinggi sikit. Nah, orang yang kata bab air ni, bab air sembahyang, bab taharah ni koma, orang tu bodoh macam mu. Bab apa? Taharah ni Nabi ajar. Ilmu Rasulullah. Dah, bab naji, bab basuh berak, bab air mutlak, siapa nak ajar? Ayah pain. Rasulullah. Jadi kalau kita kata ilmu ni rendah, ilmu Rasulullah rendah. Betul atau bodoh dan buri? Betul tak? Ha, itu lah. Panah kan? Jadi bermula fardu air sembahyang 6 perkara. Fardu air sembahyang ni guna pula. Iaitulah rukun wudu. Orang Arab panggil wudu. Melayu panggil air sembahyang. Bukan wadu. Wadu air yang kita nak ambil wudu. Dia gitu. Kalau kita baca wudu, iaitu perbuatan kita basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Iaitu mengambil air sembahyang. Dan kalau wadu, wadu air dalam kolam. Baca wadu dengan amzah. Nah. Kalau wadu dengan dah, tu aminah wadu tu. Kau gila. Faham? Jadi kena tahu. Sebelum daripada sembahyang, anak kuci dia, Nabi kata, at-taharatu miftahus solah. Mana-mana ada orang yang tak faham lagi bab air sembahyang. Tiba-tiba datang seorang tok guru, ustaz, mari ngajar lah kampung tu. Dia tak mari mana tu. Dia berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak kira siapa-siapa mu. Mu esko ke? Mu wakiyah ke? Mu JKK ke? Mu MB ke? Mu MB hak? Tak boleh jadi MB dah ke? Kau pandai lah. Wajib kena belajar. Tak kira siapa-siapa, faham? Ha? Sebab semua kita sama saja nisbah menuntut ilmu fardu ain. Talabul ilmi faridah ala kulli muslimin wa muslimati. Menuntut ilmu agama itu fardu atas muslim laki-laki dan perempuan. Allah tak kata kecuali exco. Ada. Allah tak kata kecuali raja. Ada. Semua. Cuma raja, orang sosok dia nak belajar cara dia lah. Dia panggil guru ke istana dia. Tak ada kira tu lah. Allah tak kira tu. Dia kira belajar ke tak? Faham? Ha. Jadi kalau kata fardu, wardu, wudu itu rukun air semayang lah. Nah, dia ada rukun dia. Air semayang tak pandai, tak betul lah. Nak pandai air semayang, kena-kena air tu. Dah air kita tak tahu kala. Nah, air molek-molek ada yang tak boleh buat istinjak, buat istinjak. Ada pula kecing basuh dengan air sirap. Rak nanang. Bukan orang serah ni. Orang baluk. Nah. Dan nyewa gaduh. Nah, tengok tak ada air bang air sirap. Mana boleh? Nah, tak suci. Dia kena air mutlak tahirun wa mutahhirun. Dia suci lagi boleh menyucikan benda lain. Jadi 6 perkara rukun wudu. Yang pertamanya niat di dalam hati, iaitu nawaitu rafa'al hadas. Artinya sahaja aku mengangkatkan hadas. Dan wajib memukaranahkan, iaitu menyertakan niat itu tetkala mula membasuh. Apa benda ni? Suatu suku. Suatu suku tu bukan suatu suka. Suatu suku daripada mukanya, serta berkekalan niat itu pada pada mula hingga kesudahannya. Nah, pada mula hingga kesudahannya. Baik. Rukun wuduk, kalau orang tanya ada berapa kak? Kita jawab 6 rukun. Nah, ada 6 rukun. Rukun semayang ada berapa? 13. Rukun wuduk ada 6. Nah. Daripada 6 rukun wuduk, 4 daripada Quran, 2 daripada hadis. 4 daripada Quran, iaitu basuh muka, basuh tangan, sapu kepala dan basuh kaki. 2 lagi iaitu niat dan tertib daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah 2 pedoman asas syariat kita. Quran dan hadis. Bukan Quran saja. Macam set-set kasih amat dia tak pakai hadis tu. Nah, dia kata hukum mesti Quran saja. Tolak hadis. Hak tu balik awal jengkring. Faham? Dia Quran dan hadis, kemudian ijma' dan qiyas. Nah, kan kita tengok kan, tulis. Islam-Islam ni rupanya Quran, hadis, ijma', qiyas. Nah, Islam. Asal sumber Quran. Kemudian hadis sebagai tafsir bagi Quran. Ataupun mentafsirkan beberapa ayat-ayat yang mujma' di dalam Quran, yang umum. Nah, kemudian ulama'-ulama' nak berijtihad, melakukan qiyas. Jikalau tidak kedapatan nas di dalam Al-Quran ataupun hadis. Jadi sumber Islam 4. Quran, hadis, ijma', qiyas. Neh? Ha. Dalam Quran kata, ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ila salah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu nak mengerjakan salat sedangkan kamu tidak ada wuduk atau kamu berhadas, faghsilu wujuhakum. Rukun yang pertama Tuhan sebut daripada Quran, faghsilu wujuhakum, basuh muka kamu. Rukun yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuh 2 tangan sampai ke siku-kiku kamu lebih. Rukun yang ketiga, wamsahu biruusikum, sapu kepala-kepalamu. Rukun yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bain. Tengah riwayat baca wa arjulikum ilal ka'bain, dan kaki-kaki kamu lebih pada mata kaki. 4 rukun. Nah, dah mari mana pula niat? Niat daripada hadis. Nabi sebut dalam hadis yang selalu kita dengar, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Al-hadis. Hanya sahaja kebanyakan daripada amal atau sebahagian daripada amal ibadat itu sah dengan niat. Wa innama, dan hanya sahaja, tiada lain. Apa yang kamu tentukan di dalam niat, itulah yang kamu dapat. Nah, jadi niat di dalam hati. Itu rukun yang pertama. Nah, dah kata di mulut itu bukannya. Itu talafus bin niat. Itu khilaf ulama. Faham? Dah sebab balah itu. Macam usali juga. Balah nak. Tak ni kata sunat, tak ni hei bid'ah, bodoh lagi dulu ekor. Faham? Khilaf mazhab, bila khilaf mazhab tu berlaku. Asal daripada mujtahid. Mujtahid yang mengatakan usali itu boleh baca li'inan lisan qalba supaya lisan itu menolong bagi hati, tak apa betul. Pasal dia kiah. Nah, dan ulama-ulama yang berfatwa tidak sunat talafu biniyah, betul juga. Kerana tidak ada nas yang soreh jelas. Jadi, tak ada masalah. Siapa yang nak talafus, ada ulama kata sunat. Sebahagian mutaakhirin, fakih-fakih Syafi'i mengatakan sunat. Tak salah. Ini dia balok. Orang yang kata orang yang tak usali, dia kata usali sesat. Kalau usali ada tak? Dia kata siapa tak usali, tak sah. Ada betul. Faham? Kena faham baik. Usali ni talafu berlapah dengan niat. Masalah khilafiyah saja. Tak payah balok. Tak? Haa. Itu bukan benda mungkar kita nak balok. Benda mungkar ni duk joget bandar. Duk kedarah-harap pergi jalan. Itu benda mungkar. Yang kita kena balok. Yang kita kena sisi lengan baju. Nak? Kita hadapi dengan kekuatan kita. Nak? Itu betul. Jadi kalau lapah di mulut mana? Sebahagian daripada ulama' mengatakan sunat. Sahaja aku mengambil air semayang kerana Allah Ta'ala. Dia pun basuh muka atau basuh tangan. Itu sunat saja. Yang rukunnya iaitu niat. An-niyatu mahalluhu fil qalbi. Niat tu tepat dia mana? Dalam hati. Nah, niat-niat ni dalam hati. Lepas tu ada orang kata pula, dah kalau kita duduk di rumah dah. Tak, kita nak pergi ambil wuduk di masjid lagi, niat tu. Itu bukan niat. Bukan niat. Nampak? Bukan niat. Itu benda dalam hati tak susi niat. Dia tak dalam hati tu. Bukan. Bukan. Sab'atun ja'at fil qalbi, tujuh perkara mari duduk dalam hati. Nah, ada kali dia panggil niat, ada kali dia panggil azam, ada kali dia panggil taradud, dia ada kali dia panggil hadidun nafsi, ada kali dia panggil khatir, banyak benda. Nah, jangan niat, ada pula niat dah. Neh, niat dah, niat lagu mana? Neh, niat dalam hati. Masa mana niat? Dia kata muqaranah. Bahasa Arab tak pelik mana? Mana kita sambil kita basuh muka tu kita niatlah. Neh, bukan mana niat di rumah. Saja aku mengambil wujud kerana Allah Ta'ala. Duk pegang pergi kaki bini ni. Tak. Molek-molek ada. Bini tak payah niat ada. Mana kita niat sambil mengerjakan ibadah. Supaya daripada antara masa niat dengan ibadah itu tidak ada perbuatan-perbuatan lain. Yang tidak yalik, yang tidak menasabah dengan kita nak berhadap kepada ibadah. Kerana ibadah ini menghadap Allah Ta'ala. Bukan menghadap lerih. Menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah. Jadi ingatlah, kalau kita tak kata nawaitu rafa'al hadati, masa kita nak ambil wuduk, sah juga. Dan kalau nak kata, tak ada masalah. Daya balok. Yang penting niat. Baik? Niat. Dan niat lah ke mana? Tidak buat nawaitu rafa'al hadas. Dan mesti niat lagu ni. Dah, ikut pandang. Ni contoh. Lepas tu lah kitab-kitab fiqh, ulama' aku sebut nahwa. Nahwa seumpama. Ya. Kalau kitab Melayu juga seperti. Seperti contoh ya. Maknanya kita niat masa kita basuh muka tu kita mengambil wudu. Sah. Masa kita basuh muka tu kita nak akad hadas. Sah lah dia panggil. Nah. Begitu lah macam niat semayang juga. Masa kita takbir tu kita ingat kita nak melakukan salat fardu maghrib. Sah. Dan tu dalam kitab tu panjang. Hak tu dibuat contoh. Dalam kitab takkan dia nak tulis macam dalam hati. Dalam hati ni stokor gitu ya mari. Nah. Dalam kitab jadi panjang. Kita nak ikut sama dalam kitab panjang. Allah sahaja aku semayang fardu maghrib menghadap kiblat belakang untuk imam kerana Allah tu yang ada asuh banyak kan. Nah, contoh saja walaupun mari sesaat Allah aku nak melaksanakan solat fardu maghrib, aku solat fardu maghrib, aku mengerjakan semayang maghrib ni. Nah, ya tu dah. Jadi rukun yang pertamanya ni Mula-mula membasuh suatu suku daripada mukanya. Suku ni sebagaimana juzuk daripada muka serta berkekalan niat itu pada awal hingga kesudahannya. Kesudahan apa benda ni? Wuduk. Baik. Dia kata sini, ni ramai tak faham. Masa mana kita nak niat? Dia kata masa basuh muka. Betul tak? Sebab niat ni pada setengah ulama fiqh bermakna qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Kita qasad mengerjakan suatu hal keadaan yang kita buat tadi. Nah, sambil buat. Nah. Jadi apa benda ni? Ada orang yang faham mesti serentak. Ha, bukan mukoronah, bukan makna serentak. Faham? Serentak lain. Serentak ni sama. Tum. Ha, itu serentak. Nampak? Ha. Faham tak serentak? Ha, tu ulama lambo. Maksud mukoronah ini berserta sahaja. Berserta makna ketika. Ha. Mana bila kita ambil air wuduk, kita basuh muka macam tu kita niat. Sambil basuh wuduk, masa tu kita niat. Jangan niat dulu tak basuh pergi muka. Faham? Ha, tu makna mukoronah. Kita bahan mukoronah ni serentak. Serentak ni gini. Kita ambil kadang kita katok. Tung. Kalau ni kita katok ke diam. Tung. Tak serentak. Dah serentak ni sama. Tung. Sama. Walaupun dua tangan sama. Tung. Ha, tu serentak. Serentak ni yang menyebabkan orang jadi susah ni. Dia ambil wudu nak serentak dengan niat. Dia pegang sepok. Saja. Payah. Tu yang Allah setan kata, ai, niat dulu, lambat muka. Buat pula. Saja tu ambil wudu padang dia main gitu. Lalah nyanda biar kalah gitu. Ha, tu tu duk faham serentak. Padahal ambil air jiruh dulu. Jiruh biar kena dah muka, niatlah hati aku mengambil wuduk kerana Allah. Tak ada selesai masalah. Faham tak ni? Ambil air biar kena muka. Kalau gini cebok, jiruh biar kena muka. Bila kena dah bagian muka, niat dalam hati. Biar jatuh air dulu pun, niat kejam tak apa. Kalau gini mandi pahit. Mandi pahit kan? Mandi pahit ujang. Nak? Ha. Buka pahit ujang, tak ada muka gitu. Bila kena dah muka, niat saja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Cukup-cukup mudah. Bukan nak seretok. Kalau setok payah nak tengok timing dengan hujan. Ada. Ha, tak faham tu. Ha, tu yang dilelah. Lah. Setan tu cocok-cocok-cocok. Mok. Was-was. Tak ada apa dan was-was. Balik awal. Nak. Jadi payah. Orang dah habis dah sampai tayak awal. Dia sudah lagi. Orang tayak awal. Dia tak sudah lagi. Ada. Ada juga. Eh, tak ada tengok. Sini dia. Ada juga gitu. Berjeruk bini baju-baju ni. Order ke cuti. Belajar molek, dengar molek. Ini tak payah. Ini pekoh ni bila kita faham, jadi mudah amal ibadat. Yang tak faham jadi payah. Tak faham jadi payah. Tak? Jadi letak air, jiru kena, kena tak apa selalu. Kalau jenis mandi tak apa, selama belah-belah mandi, belah ambil wudu. Belah mandi kena di muka ni yang alu. Nak? Kita bubuh air dalam muka kita kena lah kalau. Niat ada, tak masalah. Ditambah niat dulu, duduk saja niat dulu ambil wuduk. Tak ambil wuduk lagi. Maksud mukoronah ini, masa kita mula menyentuh air ke muka, masa itulah kita berniat. Bukan berniat sama letak 0.00 saat. Sama dengan muka. Bukan, maknanya biarlah air kena di muka dulu. Tapi kalau kita niat bawah pun tak apa. Nah. Mudah-mudah ginilah kita ambil air, tangan kita celuklah air. Nah, air mutlak. Kita buah-buah tak ada air kita kat rendek. Dia pun niat saja aku mengambil wuduk kepada Allah Ta'ala. Stop dah. Lepas tu basuh kat kaki lagi. Faham? Mudah sangat. Yang tu pasal kita salah faham. Salah faham jadi gohok. Jadi waswas. Nah, agama Islam ni mudah. Kita jadi tak mudah. Salah kita bukan salah agama. Nah. Kedua, membasuh sekalian muka, kulitnya dan bulunya dan had muka itu panjang. Had ni maknanya sepadang lah. Panjangnya muka daripada sehabis tempat tumbuh rambut kepala sampai kepada yang di bawah kedua dagu. Dan lintangnya lebar muka barang antara dua telinga. Yang kedua, wajib basuh sekalian muka. Rukun yang kedua lah. Sebenarnya rukun yang kedua ni sekali dengan niat. Tapi dukung yang kedua ni basuh muka. Tuhan kata farsilu wujuhakum. Maka hendaklah kau basuh muka kamu. Muka ni kat mana? Muka ni dia ada panjang, dia ada lebar. Panjang dia daripada mula tumbuh rambut. Neh, kat mana tumbuh rambut mula-mula? Sinilah tumbuh rambut. Ni bulu dahi bukan? Rambut ni. Neh, orang ada rambut lah. Neh. Start sini sampai bawah dagu ni. Neh, ini panjang. Lebar, lebar daripada telinga belah ni sampai ke telinga belah ni, hak anak telinga ni. Bukan hak ni dah masuk, hak ni. Faham? Ha, dah kot ni kot ni. Kot ni dia turun kot bawah ni. Kot tepi dagu, faham tak? Eh? Ha, kot tepi dagu ni. Balik garang ambil magic buat. Dah tahu baru boleh faham. Nah, ha, dah lah kita dah tahu sepadan muka sungguh. Kalau nak coteng payah dah nampak, kita coteng muka bini gitu. Tak apa, nak tengok padang muka. Dah naik kot ni, naik kot atas tu. Tak, dia naik gini. Haa, gitu. Faham? Haa, gitu sahaja. Dah? Haa. Tuk-tuk guru dulu tunjuk ni, ambil dengan tali apa. Zaman mengaji gitu. Nah, daripada tempat tumbuh rambut ni, dia mandak mari gini, dia mari ikut ni. Haa, siapa lagi? Anak pelinga. Jadi, ni panggil benda ni? Seksi, ni? Sekber, ingat seksi. Eh, ha, ha, sekber bawah ni mana muka kena kena rata air. Nah, jadi start pada ni. Ning ke bawah basuh muka. Kalau kita ambil air kita basuh atas ada rambut sikit, tak ah. Tu kepala, tak sah. Nah, start pada ni. Pada tempat mula tumbuh rambut. Nah. Dah kalau orang yang mula start rambut dia sini. Ha. Macam akin sekelat haid. Nah, ha ha. Nawak gua ni. Takkan nak basuh muka patah ni. Basuh muka. Ah, dia kira orang lain. Eh, dia kena ukur orang lain. Nah, ah, ada ke orang start rambut sini. Nah, ah, macam gaya pok depan ni. Ada ada ke? Ah, start sini juga. Dia kena adu orang lain, panggil orang lain, adu tengok dekat, dia pun tanda dengan magic dari dia. Ah, ada tak ada. Ah, itulah muka dia. Faham? Dia tak kira orang lain. Dia tak kira diri dia pasal dia tak jarang lagu tu. Kalau banyakkannya rambut tumbuh sini lah. Neh? Ha. Tapi Tuhan buat orang tua bila umur melekat baru dia ada rambut gitu. Budak-budak Tuhan tak buat pada gitu. Nah, ha. Awak panggil benda rambut pada belakang ni baru ada. Suluh. Tak ada rambut sini ni. Suok. Ha, suok. Oh. Oh, ha, suok sini. Ha. Biano panggil kan, dipanggil kening kendok. Dah jadi dari suwak, orang panggil suwak. Jadi saya tak suwak, kening kendok. Awak kening tinggi itu je. Nah, biarlah pemberian Tuhan. Nah, jangan main botok lah ni, botok lagi kaya. Ah, ha, ah, ha, ni kalau main bola botok 7 juta. Kalau dia rambut 700 ya je. Main bola ni tak. Ha, kalau botok licin mah mahal ni. Jangan main. Tak. Ha, ni. Kalau pelakon-pelakon kepala botok memang mahal. Jangan main. Tak. Ha. Kalau rambut biasa tak mahal harga. Neh. Ha, dulu orang botok kat tambah ah. Dan ni botok berapa? Ronaldo. Ha, dok. 20 juta sekor. Nah. Ha. Neh, benda lagi sekarang kita mula. Eh? Tak boleh botol lagi. Eh? Eh? Oh, mu kaki bola pandai lagi tu lah. Eh. Siapa ingat? Neh. Jangan marah. Ha, baik. Jadi basuh, biar kena sampai habis muka ni. Katakan kita basuh baru... Kita basuh cebok dah. Tapi kena belaka dah atas ni. Bawang dagu tak kena di habis air. Maka hukumnya tak dikira sekali lagi. Sekali ni iaitu basuh sampai habis muka. Atas sampai bawah, kiri, kanan sampai kiri. Lecing kena belaka dah muka, dia panggil sekali. Walaupun 4 kali cebok rata dah, baru rata, dia panggil 4 kali cebok tu sekali basuh. Sunat 3 kali, faham? Ada orang yang 3 kali basuh, tak sah lagi. Dia basuh di atas je, lepuh 3 kali. Sini tak kena. Ha, tu kena berhati-hati. Tak sah wuduk, tak sah semayang. Faham? dia kena sah wuduk tu. Nah, tak payah mana sebenarnya. Basuh muka bukan basuh lori. Basuh muka. Kalau basuh lori mendengung Allah. Sekali orang bang garik kena basuh lori. Berat agak. Sekali orang bang garik kali batal wuduk. Basuh muka. Nah, sikit sangat kita buat dok. Buat lebih kurang juga. Tak rata juga. Ha, tu rata. Salah kita dah. Agama ringan dah. Nah. Kalau ambil wudu basuh lagi. Baru kan. Nah. Tu pun kalau. Tak batal tak payah ambil wudu. Nah. Macam kaki kan orang bangsa kan. Takkan kita nak. Kita nak semayang boleh. Nah. Kita tak batal ni. Wudu ni. Semayang maghrib. Kaki nak semayang isa. Nah. Boleh tak? Boleh ya, tak ada masalah. Dan kalau kita ambil pula wudu sunat. Nah. Ha, sunat. Al-wudu al-wudu nurun. Wudu atas wudu no, cahaya. Nah, kita ada dah wudu semayang maghrib. Ni orang bang syak nak semayang isyak dah atas lagi, boleh. Kita ambil wudu sekali lagi. Tak ada hal kita nak semayang boleh dah. Tapi boleh ambil wudu sekali lagi. Hukumnya afdal. Tapi dalam keadaan ramai gini, dah afdal. Faham baik. Jadi kena pakai juga, kena pandai juga. Kita dah sunat, apa? Kaki orang bang, berebut pulak pergi ambil, jeng sering ambil. Orang ramah, nak, kalau suci, nak, jadi tak boleh lah pulak. Tengok keadaan. Nah, sebab tu dia tak ambil pandai, nak faham agama. Pandai lah, faham dia, ramah orang pandai. Nah, Allah faqih hufidin, ya Allah, fahamkan orang ini dalam agama. Bukan pandai, pandai, naik atas ni, cakaplah di biung. Nah, tu kelas tinggi tu kelas pandai tu. Nah, semayang tak wajib lah apa lah. Macam-macam weseng dia ni. Nah, huduk bukan fardu ain. La ilaha illallah. Apa dia kata huduk fardu ain? Nah, mu kelas PhD dah. Dia kata huduk bukan fardu ain. Memang huduk ni bukan fardu ain. Faham? Huduk ni wajib atas pemerintah. Bukan wajib atas rakyat. Siapa yang Tuhan beri dia kuasa memerintah sebuah negara di mana-mana atas muka bumi, wajib dia menjalankan hukum sesuai dengan dalam Quran. Bukan rakyat. Kita dah lihat. Kita bukan. Kalau rakyat, baru fardu ain. Tarik balik PhD dia. Faham? Dah sesuai cakap gitu. Nah. Jadi, mana-mana ada apa benda yang ada atas muka kita, wajib kena sampai. Kena sampai. Nah. Sama ada siapa air tu kita gonyok ataupun kita pakai sembuh boleh tak? Tak ada masalah. Tidak syarat. Yang kata basuh tu maknanya merasakan air. Biasanya dengan basuh. Irsil dengan basuh. Dengan gonyok dengan tangan. Nah, tapi kalau kita tak gonyok, kita pakai pelang gitu, sah tak? Kita gigak kalau kita pelang muka kita. Sah? Pasal kata. Nah, dia gitu. Ketiganya membasuh kedua tangan serta kedua siku kulitnya dan bulunya. Dan wajib pula menghilangkan tiap-tiap yang menegakkan sampai air kepada kulit itu. Seperti kapur atau getok. Atau barang sebagainya. Baik. Yang ketiga, basuh tangan. Basuh tangan ni, sampai daripada ujung jari, semuanya rata lebih daripada siku. Nampak? Wa'aydiyakum ilal marafiq. Ila tu makna lepas daripada barang yang disebut. Sampai kepada sehingga siku ni makna sehingga lebih daripada siku. Bukan sampai kat siku berarti tak. Kena lebih sikit pada siku. Faham tak? Dia gitu. Sebab tu kalau nak ambil wuduk basuh tangan. Apa benda ni? Jangan pakai lebih kurang. Lepo-lepo-lepo gitu. Kalau celuk lain, biasa celuk ni lain. Dia air di mari apa? Semua tepat di mari. Tak, kalau ada jiru-jiru gitu, sambil cakap pula. Tak, mana balik? Sini tak kena. Itu masalah. Dah? Kalau pandai tak ada masalah. Udang pandai boleh buat belaka lagu-lagu mana pun. Tak, dah pandai. Masalah tak pandai. Buat celuk tak jadi, dah tak pandai. Macam orang harap anda baca Quran kan? Pak lidah harap dah, orang harap dah kori pula. Tak apa, baca laju tu. Kita tak mampu, baca celuk tak tu. Nah, lu tidak juga. Nah, alhamdulillah. Macam alhamd mana boleh? Faham tak? Dia tu harap macam laju tu harap. Mudarat. Muka agak. Nah. Ha. Jadi kalau dah pandai, tak apa, serba kena. Nah, hati kita nak ke pandai, biar boleh, biar tahu banyak benda. Banyak dah tahu cik kita ni. Umur 7 tahun belajar sekolah sampai jauh 6. Nah, daripada jauh 6 naik cik kata satu pula, Allah pun dahor. Mak apa ada kubah, gadah kubah. Kalau boleh, ayuh nak gadah. Nah, anak nak belajar cik kata 5 pula. Ani masuk kolej pula. Ani masuk universiti pula. Agama tak belajar. Di ilmu dunia ni tak salah. Agama boleh kita belajar. Tapi sebagai untuk kesenangan hidup di atas dunia. Nah, kata Tuhan izin. Ilmu akhirat ni kesenangan di alam barzah pahala kata. Dan kita takkan nak mati. Nah, nak mati ke kan? Mesti kena ada banyak ilmu akhirat. Masalahnya kita sekarang lupa ilmu akhirat. Ni kita mari dengar ni, kita rasa ke banyak ni. Kalau kita dengar tiap-tiap malam sejam sikit lagi ilmu kita. Banyak kita belajar sekolah ni. Faham? Duk buang masa gitu. Nah. Banyak lagi yang kita cuai daripada ilmu agama. Lepas tu dah apa dah? Kita mari dah. Kita kesian anak-anak kita ni tak mari orang mengajar, tak mari. Orang nak kabur agama pun tak mari. Nah, Quran, hadis pun tak reti ke benda. Nak jadi dia mati katok gitu lah. Tak tahu akidah. Orang yang tak tahu akidah ahli sunnah wal jamaah. Bila mati, mati katok. Bila mungkar makir tanya dia wa mak si koduka. Tak tahu benda akidah. Nah. Ada soalan nak kubur. Wa mak si koduka. Apa aitiqat kamu? Nak jawab kau ni mayat. Mayat kata nanti saya ngapas mula boleh tak? Tak boleh tak. Nah. Hati kita siap. Tuhan beri rumah, beri bini, beri anak, beri kereta, beri jawatan. Dari orang ngajar surat. Padahal semayang di rumah. Eh. Kalau semayang di rumah bukan umat Rasulullah. Nah, dia kena mari surat. Kena mari masjid. Biarlah kita terimalah sekarang waktu sibuk. Ada kali kita dang 2 kali saja. Kadang-kadang kita dang 2 hari sekali. Tak apa, mari juga. Nah, kita bukan macam zaman Rasulullah duduk sepak gitu. Nah, ini sibuk ada kerja bawa lori balok, ada kerja JKK, ada macam-macam hal. Ada kerja ke laut, nah, ada kerja kutip si buruk, banyak hal. Nah, ini tak ada. Cari makan ke darah bagi petang, macam kambing. Tubik pagi, cari rupu, petang masuk lagu. Nah, garik tak hari surat, anak-anak kambing. Eh, koprak tu, koprak kambing. Faham? Tak ada kira siapa-siapa. Sebab binatang, bila maghrib, hiduplah kandang. Tak kira ustaz mari ke, tok guru mari, dah lah. Hiduplah kandang. Kita pergi kabar ke dia, tak mari. Tak percaya pergi ambil stekar. Ambil stekar, pikul bila payah atas belakang. Kita pergi kandang kambing. Faham? Kita serekuk home speaker tu atas kepala kambing. Kita tepik lah. Kambing! Dia kata. Malam esok ada kuliah. Kami kata, mari lah kami. Dan tu orang tak mari tu. Bang daripada muda sampai tua. Daripada mula duduk tapak perumahan orang gajah. Tak mari-mari bersekali habuk. Anak beranak kambing. Itulah. Gitu lah. Tidak kerah tu. Kerah lain. Kerah ni batu pepang. Ah, dia orang kerah gajah orang. Kerah gajah ni gini. Orang mana dia pelakon pun batu pepang. Apa? Oh tu baru tu guru kerah. Nah, ha, mana lambat jawab, baling ke batu pepal, lapuk tak muka. Itu bawa kerah. Nah, ada gitu lah. Sama dengan datang lah. Datang tak lari kat surah. Orang tak lari kat surah. Anak beranak datang. Siapa kata? Allah kata, wahum kal an'am. Mereka ini orang lalat seperti lembu kambing. Bukan kita kata. Nah. Oh, kasut. Siapa suruh panggil? Jadi basuh tangan sampai ke siku. Segala benda yang ada menegah daripada sampai air ke kulit kita, dia buang lah. Barusah. Kadang-kadang kita basuh-basuh-basuh ambil uduk. Lepas ambil uduk, tengok ada cap pulak sini. Tak sahlah wuduk kita. Kita kena tanggal cat tu, kena ambil wuduk semula. Faham? Kalau kita semayang dah, semayang tu tak jadi. Pasal apa semayang tu tidak dibukakan dengan taharah. Taharah kita tidak sah kerana ada cat lekat di lengan kita. Nampak? Dan kalau kita buat lebih kurang, pasal tangan pun boleh pakai sambil-sambil sembang itu. Nah, ladang ambil wuduk belah-belah cakap. Air tak benda kaki pakai Allah pahit gitu. Nah, belah sembang tak? Apa? Tak ingat orang malam. Nah. Ha. So, bila dia tengok, berengok. Ha. So, imam tu katanya. Jadi, bukan masalah cakap bola tu salah. Ni, kaki tak tengok. Nah, tak kena air. Jelah hadir semayang. Kita bukan jenis ganjing. Nah, kalau kita buat 5-6 rakaat, dah jadi. Ya, malah lalu. Nah, saya tak kena apa. Cincaya pakai boleh. Ya. Kita pun pakai wadok itu. Nah. Sebab tu kita kena cermat sikit lah dalam bab ibadat ni. Sebab luar pada ibadat kita tak bercermat dah. Nah, jadi dalam bab ibadat kita buat comel sikit. Nah, luar ibadat kita tak comel dah, ngaruk dengan bang hari dah. Jadi dah ada banyak ngaruk luar ibadat. Dalam ibadat biar comel. Itu. Nah. Maknanya bukan kata tangan, muka ke, kaki ke, tangan ke, jangan ada benda yang dipanggil mencegah daripada sapai. Lalu tangan biasa kalau kau puang sisi-sisi ikan ni. Sisi ikan. Nah, orang lelaki kalau kerja ngecat-cat, kerja seming-seming. Eh? Tak kenal tak seming? Sini panggil dia? Sini panggil apa? Seming kau? Oh, Dino panggil semen. Nah, dah kira lah mana benda tu. Kita ambil wudu tak sapa. Tapi ada seming atau liling cak tu pada tempat anggota wudu. Kalau tak ada, dia ada pada bukan anggota wudu, tak apa sah. Nah, umpamanya ada atas kok seming 3 kilo, tak apa. Buat kata titik 3 kilo duduk atas kok, tak ingat. Nah, 3 minggu dah duduk situ, tak tahu apa. Lah, pasal dia bukan anggota wudu. Faham? Ha, gitu, tak apa. Tapi kalau kulit ikan yang sangat halus, kena pinjam mikroskop. Dr. Khi Toyu luar pun nampak. Faham tak? Ha, pinjam mikroskop kali doktor, dia pun boleh pinjam. Oh, nampak. Kulit yang sangat halus. Lekat di situ. Ha, itu dah kira. Yang kira mata nampak. Allah tidak beratkan kita sampai kena situ semua. Faham? Walaupun ada sungguh cak yang sangat halus, ada sungguh lilin yang sangat halus, pada lengan, pada kaki, pada muka, tengok dengan mikroskop baru nampak. Hak tu tak, dia ambil kira, faham? Tak ada masalah. Yang kita wajib nampak, yang mata biasa boleh nampak. Hak tu kena buang. Dah? Ha, tak wajib cek siapa tengok dengan teropong. Nah, macam orang istinja kat basuh berok. Nah, basuh berok ni, dah. Dia sampai martabat zon. Zon ni berat belah suci, faham? Bukan wajib sampai 100% suci. Tanya masuk berok. Tanya? Ha, rajin. Ha, takut tak rajin. Nah. Nah. Nah. Bila basuh, kita mesti kena suci tau. Daripada najis ni. Ha, suci daripada najis tu zon sahaja. Iaitu berat sebelah suci. Bukan yakin suci. Mana kita rasa berat belah suci dah, berhenti basuh. Boleh semayang. Nampak? Bukan martabat yakin. Kalau jadi kena yakin nak tak ada najis, jadi susah kita. Kena bawa cermin masuk dalam jambang. Nampak? Ayah, ada ayah masuk dalam jambang cermin. Basuh berok. Nak tengok cermin. Ha, jadi rohok lah. Nah, jadi berat lah kita. Jadi kena rasa dengan tangan. Sekira-kira ulama' buat isyarat. Mana asal bila najis tu ada, tangan kita licin ni. Tangan kita ada, najis ada tepat keluar. Ya, kita cucu air. Kita buat dengan tangan. Dia kena dengan air jadi licin. Bila licin, tak suci. Bila kita rasa kasar dah, maka suci. Faham tak? Bila kasar maknanya air telah berjaya menghabiskan segala sisa-sisa najis pada tempat terbit. Ada cara ni. Dah wajib tengok dengan cermin. Nyanyi kan? Boleh jatuhlah jambang. Faham tak? Ataupun dah tak ada cermin. Dah nyanyi ke dia? Panggil bini. Mek, tengok ke eh? Rohok buluk. Mek dia tergini. Nak mau nak makan nasi tu pun tengok. Ahli hok pula. Nah. Kena kabur tidak dak faham ai. Nah. Ha, bak ada gak buka bukan orang pandai belaka. Eh, ada gak orang dak faham. Nah. Ha. Kalau orang perempuan muka dia. Muka lah. Biasa muka. Alat-alat make up ni jaga. Nah. Ha, kalau orang jenis buat kerja di rumah, sisi ikan. Kalau orang jenis berakhir jalan, alat make up. Nah, alat make up ni kalau sedikit, dia tidak menghalang air. Umpama dia ambil bedok sikit. Nah, bedok sikit, nak pergi nampak. Katih sikit. Dan muka dia hitam sikit kan. Macam... macam kuali je. Dia pun putih sikit. Hak putih bedak debu gitu. Ataupun dipanggil benda. Founder. Founder ke apa? Ni. Ha? Ha, ni. Hak ni. Hak dia hak buka cumi. Ha? Panggil dia? Compact powder. Jual makeup. Ha, tahu. Dia tahu. Ha, compact powder. Ha, tak apalah. Ha. Hak tu debu je. Debu sahaja. Faham tak? Hak gitu debu. Dia ambil pun dia boleh di muka dia. Nak foundation. Ha, dia pun ambil wuduk. Dia tak basuh tu. Dengan air wuduk tu boleh menanggalkan debu-debu tu. Sekali basuh. Pasal dia hangat halus, dia akan hilang dengan air. Faham tak? Ha, jadi tu mudah. Tak ada masalah. Masalahnya hak jenis kilat. Undercook. Ha, tu masalah. Sebab banyakkan hak jenis lama muka ni dia buat daripada minyak sayuran ataupun daripada lemak. Faham tak? Banyakkan daripada minyak sayuran. Nah, daripada minyak kelapa sawit. Banyak sekarang produk-produk digunakan untuk wajah perempuan. Banyak kelapa sawit. Neh. Ha. Neh. Kalau hak jenis lama muka ni, hak jenis undercook dulu apa semua waktu kena buang dulu. Nah, ha, kena buang dulu. Nah, sebab berminyak. Jadi kita terus pakai ambil wuduk 3 kali, dak sah. Bila dak sah, sembahyang dak sah. Lama-lama banyak dosa daripada pahala. Nah, batu orang perempuan boleh nak make up tebal-tebal, tak ada masalah. Nah. Tetapi kena buang masa nak ambil wuduk. Kalau batal wuduklah, dak batal apa? Cuma ulama-ulama mengatakan haram orang perempuan ni lebih mekap keluar daripada rumah. Jangan lebih. Di rumah dah tu. Ha, ini yang berlaku sekarang di luar rumah. Betul tak? Muka siapa merah. Berkilat macam Izzah Razak muka. Faham tak? Kerung tu. Hidung kerung. Nah. Ha. Berat nanang. Tak boleh. Jangan lebih-lebih. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula kata Allah. Jangan sekali-kali kamu perempuan-perempuan yang beriman memakai mekap, memakai perhiasan seperti umat-umat jahiliah, perempuan jahiliah dulu kala. Maknanya nak pakai alat perhiasan sedikit saja dimaaf pada syarak jika keluar daripada rumah. Nah. Dan ni tengoklah orang ni nak pergi jabat. Nah, tengok ah ha, muka dia. Tengok, dia nak masuk kerja jabat, kerja kani, kerja apa. Nah, ni, dah bedak lah, undercook dulu, lepas tu cak maniang pula. Kedian masuk cak pula. Finishing pula. Ada macam-macam masa. Super glossy pula. Dah, haa. Siapa minyak muka. Nih, tepi ni sama eh. Sama muka. Atas ni biru tu. Macam dera racing. Atas ni, biru tu. Nah, ada orang hijau-hijau. Hijau bawah ni. Muka Allah Rabbi siang dia. Nah, comel tetapi dilanat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Tidak bertujuan untuk suaminya, untuk orang di luar rumah. Kalau kita buat kemarin atau masa lampau, malam ni bertaubat juga. Kerana empat golongan yang masuk neraka kaum perempuan, yang keempatnya mereka berhias bukan untuk suami-suami mereka. Ha ni. Dengan kasut tumit tinggi, dengan kain baju lawa bunga, hujung lengak ni sulang ni. Nak pergi jabat. Padahal nak pergi jabat. Bukan laki dia ada jabat. Ikat dengan tali rupiah. Apa sini? Tudung 28 riyal. Bukan suamimu numpah jabatmu sekarang ni. Mu nak pergi tunjuk kecantikan, tak ada masalah. Rumah ni baru boleh tunjuk, tak boleh di luar rumah. Boleh pakai tudung, jangan tudung lawa-lawa bunga-bunga gitu. Nah, orang bukan mahram gitu, dijabat bahang supik berah tak apa. Tak ada masalah. Nah, ni. Yang masalahnya di rumah tidak boleh menanggalkan perhiasan. Nah, di rumah tak ada pun muka. Mana ada gicu mulut. Tak ada gicu sikit. Kelaring bibi-bibi. Faham? Kalau nak pergi pejabat, lama ni, sedur pulak ni, kuat atas kelopak rasa. Depan suami, nyok penuh ni, ngecik tak ada air. Bekas parut, buat lepeng. Suami jangan Allah, lugar tu. Baru bahan tadi. Kopi benda? Kopi jantan. Ada pulak gitu. Nah, duduk rumah mana ada pakai cincin, cabut bawah dalam kelopak, rata-rata sipang. Nak pergi di pejabat, oh, masuk tekok, bubur subang. Tengok pula orang yang ekor subang sama kedok. Padahal bukan laki kita. Ha, ni perempuan-perempuan yang kena langat. Nah, jangan main-main. Dia gitu. Nabi tengok dah malam Isra Mikraj. Nah, 10 jenis perempuan yang dibakar dalam api neraka. Mereka hiaskan diri mereka untuk orang lain, bukan untuk suami dia. Ada tak ni? Ada. Nah, tengok bini kita lah balik lagi. Nah, dah lah rambut tu macam tok bomong siang. Berterbang sekali. Kemar gantung pulak. Nah, kain batik busuk kohong. Rendang dalam beledi hitam tu hai. Nah, berak nak pergi jabat. Oh, baju baru. Nah, pakai dengan make up, dengan lipstick. Tu lelaki tu celaka. Anggur depan tu. Nah, macam tu buat satu kubung ke. Bayar nak pergi berjabat comel. Nak pergi ngajar jadi cikgu. Oh, comel. Ha, tak betul. Siapa di pejabat pula kan jabat. Kata, oh, comel cik Ani hari ni. Pejabat mesti tegur, betul tak? Bini kita jawab kan ni. Tengok orang leh. Ha, tak? Ya. Tahu benda. Ha, ni cuma ni. Benda nakal tapi bodoh lah, bodoh. Kita bahan bodoh tu lelaki. Faham? Berhutang baris nak menikah mampu kat 10 ribu itu. Faham tak? Ha, dengan beli lembu, dengan sewa kemah, dengan apa. Tak? Dengan kursus agama, kursus nikah. Orang lain boleh tengok lawa. Kita di rumah macam kula lawa rumah. Faham tak? Ha, ni. Ha, make up boleh. Tebal lagu mana tak apa. Tak? Siapa tiga ici tebal boleh di rumah. Nak, ha, tak usah kata nak bubur merah, boleh buah pilih nak yang atas bulu kening. Di rumah tak ada masalah. Luar tak boleh. Luar sikit-sikit saja. Maaf pada syarak. Faham? Jangan lebih-lebih hak. Mu cikgu ke, mu ustazah ke, mu khani ke, mu apa ke, tak boleh. Mu pramugari ke, pramugara ke, tak ada kira. Berhiasan untuk suami. Wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna al-ayat. Jangan kamu perempuan Islam menonjolkan perhiasan kamu melainkan untuk suami-suami kamu. Nah. Ha. Jabat molek jalan si jabat. Topang ah, ha? Digaya. Di rumah macam gegajah nak beranak. Bergerak agak puan. Nah, pasal apa? Pasal nak suruh mata-mata laki-laki di luar sana memuji perjalanan. Ini betul. Nah, di rumahlah suami kita adalah yang dipertuan agung, bahkan lebih besar lagi. Kerana kalau raja panggil kita tak beri pergi, tak boleh pergi kerana kita suami dia. Maka suami besar pada raja ni. Ha. Balik ni kabur selalu ke bini. Faham? Start pada malam ni abang ada di rumah kena pakai macam baju hari raya semua. Dah teruk. Dah gitu. Bukan gurau. Nah, kena pakai segala perhiasan yang paling cantik wajib kita pakai ketika depan suami. Dan bila kita nak keluar, tanggalkan perhiasan. Tu Islam. Bukan huduk je Islam. Faham? Banyak bab Islam. Ni mari surah Islam kok. Menang. Dah mari surah kok. Dah hari. Kalah lah tu. Faham? Kabur lalu ke bini. Boleh? Berani tau? Tak kot cetong pun ni. Tengok muka kena ada. Memang tak berani kabar punya. Ha, we tengok CD ke dia. Bukan gurau. Nah, dia begitu. Suami ada di rumah. Orang perempuan kalau kita tahu dah, suami kita nak balik pukul 5, pukul 4 kita kena siap dah. Menanti kepulangan raja besar. Ah, jangan main-main. Itu bawa panggil berumah tangga. Itu panggil orang berlaki. Ni tengok orang berlaki. Kalau kata anak berlaki, tak tahu hukum. Nah, tu laki balik tak malam. Tak masuk ni lah bilik. Tu laki balik lama dah. Suami balik. Nah, cuba ke. Panggil mak. Masuk dalam bilik. Suruh becek kepala abah. Tak panggil dari mak bawang. Orang suami tak balik, kita tunggu dah depan muka itu. Nah, ni suami balik masuk dalam bilik. Tak balik lagi, duduk bawah dalam sembah. Anak pergi kabar mak, ayah suruh becek kepala. Becek kepala mak. Nah, tu. Ah, tu boleh tahan lagi, kalau tengok tu. Nak mampu lah, tak apa. Nah, jangan. Ini pelajaran, ini ilmu. Faham tak? Ha, bukan gurah senda. Nah. Pakar biar kalau boleh dia tengok kita tu darah dia 190 turun 103 baru tu. Nah. Suami kita nak balik dah. Kita cari baju yang paling molek. Nah. Ha, nak tunjuk ke suami. Orang suami balik tunggu depan muka pintu kalau boleh nampak kat pintu. Nah, ni tu. Suami mana mak dia tahu mak. Cari mak tak jumpa. Boh nasi sendiri laki. Mana tak jumpa laut. Jumpa ikan orang saja. Makan. Mak tak ada. Mak dia ni. Mak dia main buang musing. Rasa balut ni. Tengah kali ni. Balut buang musing. Faham? Kambing. Bawa bulan buah hari tu. Eh, buang musing ni untuk budak-budak cek. Nak naik tua nak mampu. Oh. Nah, bukan. Mainan budak-budak. Budak-budak kan dia buat, tapi apa orang tua naik? Orang tua jadi budak-budak. Betul tak? Orang tua dia buat tu tak budak-budak. Nih. Umur 25 naik kuda tu. Merry go round. 28 umur. Buang tabiat ke apa? Nah. Nak buat mana suka main. Nah. Jadi, jangan beri ada satu benda ada pada kulit kita. Kalau ada, tak sok. Mereka benda tu halus sangat, kena cek, kena teropong. Itu dimaaf pada syarak. Nah. Yang keempatnya, menyapu sedikit kulit kepala. Kita berhenti kat sini. Pasal soalan ni banyak. Jadi, sebelum kita jawab soalan, kita lancarkan tabung derma perjuangan untuk kebajikan umat Islam. Nah. Jadi, jalanlah tabung tu. Ada tabung tak? Ha? Jadi awak berjalan tabung. Nah. Soalan yang pertama, bolehkah kita tidak berwuduk? Panas. Sekejap air. Nah. Panas. Ramai-ramai ni panas pasal tak? Sekejap air. Balik lagi ke baju sejuk. Betul tak? Ha. Kalau tak panas, kita tak tahu ni mak sejuk. Dia panas tu. Nah. Balik lagi berduk nama ke baju. Ke seluruh. Tak? Ha. Bolehkah kita tidak berwuduk untuk ikut imam solat jemaah kiranya tidak sempat? Ha, ni pesen baru. Dia kalau ambil wuduk takut tak dang ni orang sembahyang jemaah, maka tak payah wuduk. Ha, tak pakai nak tak dangnya ikut jemaah, tak payah ambil wuduk. Mana boleh? Tak. Nabi kata dah kan? Nah, at-taharatu miftahu solah. Taharah tu adalah kunci bagi sembahyang. Mudah tak dang kena ambil wuduk. Kemudian Nabi kata pula innallah la yaqbalullahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda. Allah Taala tidak terima sembahyang kamu bila kamu telah berhadas sampailah kamu mengambil wudu. Ha, itu jelas. Daripada ini ulama-ulama pun setuju bahawasanya haram orang yang tidak ada wudu sengaja menunaikan solat. Tak boleh. Melainkan darurah. Darurah lain solat hormat waktu. Memang tak ada wuduk tapi nak hormat waktu supaya tak berdosa. Contohnya dia tengah duduk saja nak semayang maghrib balik tak. 20 minit dia habis maghrib pasal rumah dia kat bukit-bukit sikit. Dia tak ada wuduk nak balik ambil wuduk semayang maghrib. 20 minit lagi. Tiba-tiba jumpa dengan Rima. Rima benda panggil sini. Faham tak? Ha? Tiger je ni. Oh berani tu. Tu. Panggil tiger. Nah. Nah. Nah. Lima pun kejar kita. Kita kena lari lah. Ha, bila kalau kita mana, kalau aku tunggu iman ni habis kerja, habis waktu maghrib, solat hormat waktu dia panggil. Pasal apa hormat waktu? Kan syiddatul khauf itu sah dah. Syiddatul khauf memang dah sah. Tapi kita tak ada wuduk. Syiddatul khauf ni solat ketakutan sah, tak payah qada kalau kita ada wuduk. Masa kita nak iman nak kerja tu, iman kerja tu kita ada wuduk dah. Ni tulang iman kerja kita tak ada wuduk. Takkan kita nak kata kerimah hati, aku ambil uduk dulu. Kan ada gitu. Nah, ha, jadi kita lari. Kalau aku tunggu habis kerja, habis maghrib, berdosa aku. Maka hormat waktu. Hormat waktu, semayang dalam berlari. Ha, semayang dalam berlari. Tak payah Allah Akbar sambil berlari. Sambil rimah kerja. Rimah tak besar ni, ada besar bank. Faham tak kerja? Nah, ha. Boleh. Lagu tu, solat hormat waktu. Dia panggil. Ha, ha. Barang berlari sah, sah. Solat ketakutan kan, sah. Yang kata tak boleh berlari dari jalan, solat dalam semayat, dalam masjid, dalam surat. Ni dalam keadaan darurat. Faham? Pakai syarat je lah. Nih. Ha. Jangan rokok. Kari rokok. Tengok kecoh rokok. Cok rokok tu. Tak boleh kiri, bodoh rokok. Nah, ha. Kalau rimah rokok, tak apa. Sama-sama rokok, rimah je kebal. Nah, ha. Itu hormat waktu lain. Jadi kalau dalam nak kerja Tok Imam, kalau aku ambil wuduk tak ada solat jemaah kan, Tok Imam salam dulu tayat akhir dah ni, tak wajib kena ambil wuduk juga. Faham? Apakah ayat Quran atau doa yang tak dibaca untuk anak-anak supaya dia menjadi anak yang soleh, akhlaknya baik? Allahu Rabbi, macam-macam doa lah dah. Di antaranya dah banyak lah, banyak sangat, kita pun tak ingat kau semua. Allahumma ja'al auladi aulada salihin, katakan. Ya Allah, jadikan anak-anak aku anak-anak yang baik. Itu doa tu umum, cukup, cukup bagus. Allahumma ja'al auladi aulada salihin. Nah, ya Allah, jadikan anak-anak aku anak-anak yang baik-baik. Biar tak kaya pun baik. Kalau miskin pun baik, kaya pun baik. Nah. Lepas tu kalau kita tak ingat bahasa Arab, Melayu tak apa doa. Doa ni tak wajib bahasa Arab. Dah? Apa hukum mencuri dalam semayang dan sah tak semayang tersebut? Mencuri dalam semayang. Curi lagu mana? Curi harta orang. Tanya orang rokok, orang sujud, dia pun ambil beg. Nak? Nah? Jawabnya tak payah semayang lah kalau begitu. Nah, tak payah semayang, pakai berhenti semayang. Itu dipanggil pura-pura semayang. Pura-pura semayang ni tak pakai daripada awal dah. Ha, dia berlakung daripada awal nak ambil harta orang. Jadi pura-pura semayang. Bila pura-pura semayang kerana nak curi harta orang, tak sah pada awal lagi dah. Faham? Ha, dia gitu. Soalan seterusnya. Banyak orang ni. Dalam jemaah kita masih ada yang tidak menegur rakan sekampung mereka yang kadang-kadang datang bersolat di surau. Adakah mereka merasa tidak perlu berbuat demikian atas alasan rakan yang baru itu agak jahil dan mereka sudah alim? Baik, ini masalah yang banyak berlaku surau masjid. Dah, kita orang yang lama dah duduk, jadi maknanya ahli masjid, ahli surau, tiba-tiba ada orang kampung kita ataupun orang luar yang baru nak berjinak-jinak dengan masjid, kita beri layanan tidak baik. Ha, ini salah. Faham? Sepatutnya kalau kita tengok orang tu baru mari ke surau masjid, tak, maka kita beri layanan istimewa. Sebab dengan layanan istimewa dia akan terpikat terus dengan surau dan masjid. Yang berlaku sekarang tak, kita orang lama dah 2-13 tahun dah duduk masjid, tengok ada muka baru cekor mari. Tak, ha. Mata apa macam nak tubik tengok. Faham? Ini jahat ni. Kalau haji, haji setan kan panggil. Kalau ustaz, ustaz setan gitu. Tak ada kira siapa-siapa. Sebab orang baru ni, kita kena pandang. Nah, kita kena beri layanan sebiar dia rasa sungguh istimewa rupanya orang surau ni. Nah, banyak berlaku. Kawan tu jahil, lagi bagus. Kita nak orang jahil, biar ramai mari. Sebab bila jahil, mari belajar surau. Ibadat-ibadat dah sambil belajar. Takkanlah ibadat dalam jahil. Nah, jadi biar dia jahil, lagi bagus. Lagi jahat dia, mari surau lagi bagus. Tak? Patutnya kalau ada seorang muka baru. Selama ni, oh, tak balik lagi. Mari surau, rempik sama. Nah, pagi kelek awet rambut merah, petang rambut biru. Faham? Mana memang something ni lah. Tiba-tiba mari surah dah. Rasa jangan tak kena jaga molek. Mata jangan wi nampak ke dia. Nah, kena pergi sambut depan pagar ni. Assalamualaikum Allah, tomme. Mari kita sembahyang jemaah sama Allah. Nampak sehat lah ni ha. Betul. Nah, ni dah. Tengok muka baru hari. Okey tak? Ni surah. Dah lama ni tak hari tak? Dekat. Mari mana? Mari surah lah, Tik Mah. Tak. Rasa nak apa? Macam-macam. Buah dah hidup. Tak betul lah kena. Nah. Kata-kata biar dia tu rasa terangsang, seronok. Nak mari tu pulak. Nah, dia orang baru kan? Dia orang baru lepas payah pegang tangan dia, ajak sembang, ajak minum air, masuk dalam bilik tu bila apa semua. Nah, beri layanan lebih kan? Supaya dia rasa istimewa. Gitu kan? Nah, ni tengok dia long lah. Macam-macam, curi pula. Haa, tak? Muka tak uduh tak? Awak gitu pula. Haa, tak boleh. Dia penerimaan Allah ni, kita tak boleh nak jaga. Nah, kita setia manusia. Allah ni tukang terima. Bukan kita tukang terima. Dia yang mari tu bukan nak jadi hamba kita. Nak jadi hamba Allah. Perbezaan mandi wajib di padang pasir dan di tempat salji. Pulak dah. Nantilah dulu soalan ni. Nanti siapa di padang pasir tu kita jawab. Bagaimana solat sakit yang kadang-kadangnya nyanyuk disebabkan penyakit? Masa nyanyuk tak wajib semayang. Masa tak nyanyuk tu wajib semayang. Ingat, masa nyanyuk adamul itraq, tidak ada panca indera, tak wajib sesuatu. Habis dah nyanyuk baik, siomang waktu wajib. Ada sekretir masyarakat tempatan mengatakan bahawa main toto boleh. Ada alasan negara ini bukan negara Islam. Dia kata oleh kerana negara kita ni bukan lagi negara Islam, kerana tak menjalankan dasar-dasar Al-Quran dan Hadis, maka tak berdosa kita main toto. Nah. Jawabnya, walaupun kita duduk negara kafir sekalipun, yang haram tetap haram. Jangan kita berani menghalalkan yang haram. Warna jadi gini pula ni. Nah. Buang sikit dia punya treble. Nah. Duduk negara kafir, boleh minum arak ah? Boleh minum arak? Tak boleh. Tak boleh minum arak. Nah, tak boleh minum arak. Bukan alasan dia. Kita ni tahu duduk negara yang tidak menjalankan Islam, kita boleh buat benda haram? Tak boleh. Benda haram ni haram atas orang Islam ke atas manusia? Haram atas manusia. Kan haram atas orang Islam. Faham baik. Faham? Benda yang Tuhan haram ni haram atas manusia. Kan haram atas orang Islam. Nah, kena faham baik. Berjudi ni maknanya memberi mudarat kepada ekonomi. Nah, sama ada ekonomi orang yang berjudi, keluarga dia, company dia, ataupun sampai kepada ekonomi negara. Betul tak? Jadi kamu kafir ke beriman, tetap mudarat pada ekonomi. Nah, tak boleh. Kalau nak main toto, dia ada cara boleh. Iaitu main toto atas kaki. Toto lembek. Haa, tu boleh. Haa. Itu toto ke tau? Haa, boleh lah tu. Lulung, aduk lah tu lulung. Haa, tak ada masalah. Nah, jangan duduk pandang-pandang. Takut jadi murtad. Menghalalkan judi. Kalau berjudi dah sesuai. Tapi kalau kita main judi tak salah, jadi murtad. Na'udzubillah. Takut gitu. Nah. Panjang-panjang nak tulis ni. Sujud sebuah surah, wujud sebuah surah yang sudah lama dibina di bukit kami tapi telah diubah arah kiblat tanpa diadakan mesyuarah bersama-sama jemaah dan qariyah surau. Iaitu keputusan sendiri. Perubahan berlaku pada istiwa arah kiblat baru ini. Arah kiblat yang digunakan pakai sekarang tidak dapat kelulusan dan diiktiraf. Dan itiraf dari pihak Majlis Agama Islam negeri kerana tidak pernah dibuat permohonan mencari arah kiblat yang tepat. Perubahan arah kiblat baru hanya menggunakan khidmat juru ukur tanah dan bukan juru ukur di bidang palak dan hisab yang berpengalaman dan diiktiraf pihak Majlis Agama. Di mungkin kami ada 20 buah surah masjid termasuk ghairi jamik. Cuma surah itu saja yang berubah kiblatnya. Soalannya, apa hukum solat orang tersebut di tempat-tempat lain yang arah kiblatnya masih kekal seperti dulu dan jemaah yang sesekali datang jemaah surau itu kerana mengikuti kelas agama Kebanyakan qariyah jemaah tidak yakin akan arah kiblat itu, tetapi masih menuruti atas dasar menjaga hati dan bukannya menjaga syariat Allah. Ramai yang menunaikan solat di rumah sahaja. Berkaitan arah kiblat, minta penjelasan berkaitan yakin, zon dan syak. Banyak pendapat mengatakan keadaan zon 50-50. Apakah arah kiblat boleh dalam keadaan zon? Baik. Ditanya masalah kiblat. Ada satu kiblat tu lari kiblatnya, dipalingkan kiblat. Biasanya sedikitlah. Ah ha, kalau orang lain gini baki dia gini, tak dia gini tak ada. Neh. Ah ha? Jadi berlakulah macam mana? Nak faham tentang kiblat ni. Baik. Kita ni dia ada dua keadaan. Satu kena yakin betul-betul tepat pada kiblat, dua dengan zong saja. Pakai ni dengan baik. Neh, dengan baik. Yang pertama kena yakin. Betul-betul tepat. Siapa yang kena yakin? Orang yang duduk depan Kaabah. Penduduk Mekah. Yang duduk atas bukit Mekah tu, buka tingkap rumah nampak Kaabah. Wajib kena betul dada sampai ke Kaabah. Ada pun yang tak nampak. Sekalipun di Mekah, tapi di belakang bukit Mekah. Tak nampak dah. Maka dengan ijtihad. Ijtihad paling tinggi, zanniyah. Iaitu berat sahaja. Berat belah betul. Jadi kita yang negara-negara jauh ini, zong sahaja. Neh, zong. Ha, tak wajib kita kiring tali supaya kapal terbang tarik lepoh di Mekah, tarik kapal ke Kuantan baru tu. Dah tu baru tepat satu peratus. Nah, zong saja. Tengok dengan matahari, tengok dengan bintang, menggunakan mata angin, menggunakan kompas, menggunakan kemudahan yang ada, tidak tepat satu peratus. Ya, yang tepat orang Mekah boleh nampak Kaabah depan mata. Kita mungkin lari cinci wici ataupun sekaki di maaf pada syarak. Tetapi kalau kata surah kita ni, kita yakin ke arah ini. Nak kita pandai bab kiblat. Surah sebelah kita yakin salah kiblatnya, maka kita tak sah ikut kiblat tersebut. Sah semayang tapi kiblat tu kita kena ubah. Faham? Kita kena reyok sikit. Neh, mengikut yang kita yakin. Tak boleh. Kalau kita yakin dah kiblat ni salah, kita semayang kerana ra'i, tak boleh. Tak sah semayang kita. Nak, fawalu wujuhakum syatrah, wajib kau hadapkan arah tubuh badan kamu syatrah, iaitu Masjidil Haram. Biar betul. Eh? Tetapi kalau surah ni kata dia betul, surah ni kata dia betul, dua-dua tu betul belaka. Tak boleh masing-masing mengatakan dia lebih betul. Kerana al-ijtihadu dia yang kudul ijtihada. Ijtihad tak boleh membatalkan ijtihad surah lain. Sama-sama zong berlaku. Eh? Sama-sama zong berlaku. Syaratnya, yang kata surah tadi, dia telah menggunakan khidmat. Sekalipun juru ukur, kemungkinan juru ukur itu betul juga. Nah, cuma nak ikhtiar dikatakan, iaitu orang yang cermat, orang yang ada tauliah dalam falak dan supamanya. Ini nak cermat saja, tak menjadi syarat. Nah, jadi kita tunggu bulan 7 lagi. Bulan 7 matahari berada di atas Kaabah. Pada pukul petang dia Kaabah lagi. Bulan 7 lah. Jadi boleh tengoklah. Bulan 7 ramai-ramai kita pergi di surah ramai-ramai. Nak tengok betul ke tak? Dia akan Kaabah lagi berapa hari bulan. Petang macam pukul 6 suku, matahari atas Kaabah duduk. Jadi kita tengok, salah sungguh. Nah, dalam setahun, hanya dalam lebih kurang 3 ataupun 5 hari paling tepat nak ukur Kaabah. Matahari tu duduk atas Kaabah, tapi di atas langit ni untuk orang yang berada di Malaysia. Kalau orang yang ada di Indonesia, mungkin bulan 8 pula. Nah, pergerakan. Jadi tunggu masa tu lah. Masa ni, kita tengah. Kalau kita nak bawa hari Kaabah, kita nak anda Kaabah kau. Nah, dia pakai Kaabah kau, kita Kaabah lalap baloh gitu. Nah, jadi kalau kita pergi semayang situ, pergi kuliah situ, kita tak yakin dengan kiblat, masa kita semayang, kita kena ubah kiblat kita ke arah yang kita yakin. Faham? Jangan ikut kiblat orang sana. Soalan seterusnya. Allahu Rabbi. Pegawai masjid yang dilantik menguruskan masjid di mukim ini kebanyakan tidak dipersetujui ramai jemaah Qariyah mukim kerana mereka telah diyakinkan fasad akidahnya kerana menyokong tauhid dan mengekali dosa dengan musuhi penegak-penegak syariat Allah. Soalan saya, bolehkah apa pun saya berasal sama dalam sah solat jemaah berimamkan khatib imam tersebut tapi saya tidak niat solat jemaah tapi saya berniat solat qada subuh tanpa kunut atau sunat-sunat lain sekadar menjauhkan fitnah masyarakat. Selepas selesai solat jemaah berjemaah saya dirikan solat zuhur sendirian, apakah perbuatan itu dikira bid'ah dan berdosa? Baik. Ni dia kata imam ni ataupun khatib yang jadi imam hari Jumaat atau khatib dia ni sokong tak sokong parti Islam. Ha, kita tengok cara mudah. Dengar baik ni. Dengar baik ni. Kita orang UMNO ke orang PAS dengar boleh. Neh, ha, dengar baik. Neh. Ha. Dia kata imam ini, imam sebelah sana. Sokong pemerintah. Sokong BN katakan. Nah, ha, jadi dia kata nak semayang oleh kerana begitu. Nak semayang Jumaat tapi niat semayang subuh. Ah, ha, maknanya pura-pura saja. Hukumnya tak boleh. Tak boleh lagu tu. Nah. Kerana menyokong pemimpin yang tidak menjalankan hudud bukan kafir. Faham tak? Hanya zalim sahaja. Maka zalim bukan kafir. Sebab tu ulama-ulama, jumhur ulama berkata boleh tu imam yang menyokong parti yang tidak Islami, parti yang menganjurkan maksiat dan sebagainya, parti yang membenarkan konser hiburan yang melampau macam sekarang. Imam-imam fatik yang menyokong mereka ini bukan kafir. Fasik sahaja. Maka kalau imam fasik, orang beriman sah ikut semayang berjemaah. Faham lagi? Neh? Ha, tak boleh niat mufarakah. Neh? Tak boleh. Boleh ikut. Dan kalau tak mau ikut, daripada awal kita pergi semayang jemaah kat lain. Nah, sebab yang kata nak boleh kita nak semayang lain ni mestilah semayang jemaah tu tak sah. Sedangkan jumhur ulama kata sah. Cuma makruh saja imam itu menjadi imam. Dia sunat afdal imam yang menyokong ulama-ulama. Afdal. Nah, tiba-tiba imam ni tak sokong gerakan ulama. Nah, maka dia berdosa kepada Allah. Tapi dia tak kafir. Dia fasik. Fasik sah jadi imam. Makmum semayang sah. Nah, maknanya kalau pada hari itu tak apalah kita ikut sekali. Dari lain tak seronok. Pergi kat sah. Pergi kat imam yang tak fasik. Kita ada kereta, ada jet kau terbang kan? Nah, apa salah? Bukan zaman dulu naik kereta lembu. Nah, kita nak pergi kepada semayang subuh tu mesti tu imam tu memang tak sah. Tapi kita nak keluar daripada sah, takut fitnah. Tu imam ni kita dengar dah. Dia kata Quran-Quran ni tipu belaka. Haa, tu baru tu imam kapi. Nah, kita nak lari daripada sah, nampak kan? Maka kita pura-pura semayang, niat semayang subuh. Tanpa kunung kan? Tapi jangan 2-3 kali, sekali tu saja. Nampak? Takut fitnah. Ha ni sah. Apa dah sah pula? Bukan kapir. Faham baik tak kapir. Kapir ni dia kata buat hudud ini zalim. Lain. Dia tak kata lah kata dia cari makan jadi cik imam. Nah. Jaga baik-baik dalam bab ini. Eh? Soalan seterusnya. Allah banyak gini. Boleh tak 5 minit ni? Atau 10 minit ni? Down tak ni? Eh? Ni kasih benda ni. La ilaha illallah. Apa itu munafik? Kalau mati semayang mayat ke tidak? Munafik-munafik ini iaitu orang yang pura-pura amal Islam. Pura-pura semayang, pura-pura pakai tudung, pura-pura pergi ke Mekah nama Islam. Tapi hati benci pada Islam. Ha, ni munafik. Munafik satu cabang daripada kafir. Nah, ha, dia bukan Hindu-Buddha. Dia kena orang Islam pada zahir, batin kufur kepada Allah. Beci dengan hukum hudu. Hati tak suka dengan ulama-ulama. Beci dengan hadis Nabi. Beci dengan hukum akan halal haram. Ni semua ni mengganggu kehidupan dia. Tapi zahir, zahir dia Islam dah. Nama Idris. Nah, ha. Nah, ha. Nah, umpamanya ha. Nama Abdullah nama. Nah, tapi tak suka benda-benda yang berkait dengan Islam. Hati cukup beci munafik. Dari mana duduk? Innal munafikin fid darki asfali minan nar. Orang munafik ni duduk pada lapis yang paling bawah dalam api neraka tadi. Nah. Kemudian kalau mati, orang yang munafik kalau mati tak boleh ziarah. Tak boleh pergi di kubur dia. Semayang haram. Orang kata wala tusalli ala ahdi minhum mata abada. Jangan kamu solat jenazah orang-orang yang munafik itu mati. Sampai bila-bila haram musmayang. Ingat baik. Wala takum ala qabri, jangan kau ziarah kubur dia. Tak boleh. Tapi biarlah orang munafik sungguh. Kalau semata-mata orang tu maknanya berkawan dengan orang ahli maksiat, ah jangan. Itu bukan orang munafikin itu. Nah, itu orang yang silap pilih kawan. Sebab dia munafik ni dua. Pertama, i'tiqad. Yang kedua, amalan. pada amalannya. Mu ni memang macam orang munafik mu ni, duk kawan dengan bapak-bapak zalim. Ulama tak mau kawan. Itu bukan munafik kafir tu. Itu munafik mana sifat yang tidak baik. Faham baik? Ha, itu kita kena jaga masalah lagu ni. Dah? Ha. Allah, panjang-panjang agaknya, panjang-panjang agak gini, neh. Macam soalan biasa ni. Pendek-pendek. Ha, kita utama kau pendek-pendek. Ha, ni buh witih ni. Ha, ni buh witih ni jawab ni, pasal ada witih. Neh. Ha. Apakah adakah mencuri barang haram diwajibkan membayar semula? Masa jahil dulu saya ada curi keset Metallica dan lain-lain tak banyak ada dekat sekotok je. Apa dah jadi dengan laman web Surah Ladang? Ha, baik. Dia kata dia curi benda haram. Benda haram kena pulang balik. Benda haram tak boleh bayar pulang balik. Benda haram kena musnah. Dah? Ha. Eh? Abang patuah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, masalah buah catur. Neh. Jadi masalah buah catur ni walaupun harta anak yatim dia kena pecah, kata Sayyidina Ali. Jadi ulama-ulama fiqh ambil dari peristiwa ini, benda-benda haram kalau kita ambil hak orang, ha, kalau kita beli tak sah, tak sah pada awal. Sebab benda haram ni jual beli tak sah. Faham lagi? Kita jual beli tak macam dia ni, dia beli keset Metallica ni lagu apa? Lagu keroncong. Eh? Lagu rock. Hmm. Boleh tahan tu. Dang lagi Metallica. Ingat lama kita. Eh? Ha. Ni Metallica Akademi Pantasia ni. Faham? Nama benda? Rock tu rock. Oh, tak tahu selalu. Nak boleh cucu Metallica menyanyi lagu. Nak? Haa. Tengok Akademi Pantasia. Tengok. Aduh. Ha, dah ya tengoklah bodoh. Tak. Ha, kita seorang ambil tengok buat modal. Ada pula tok orang boleh nyanyi. Baik. Benda ni muzik ada yang haru, ada yang haram. Kalau benda tu haram, mana dak wajib pulang balik, kena pecah. Faham lagi? Umpamanya katakan dia dia pinjam dia dia curi VCD dia pecah. Dicuri kejaran dekat pusat beli belah. Lepas tu lagi dia taubat dia orang pulang balik. Hei, mana boleh pulang balik? Kena lepih buang. Faham? Haa, kena lepih selalu. Nak? Haa. Jangan we orang lain lepih. Takut cerita imam kata, biar saya lepih tak apa. Haa lah. Jangan percaya. Faham tak? So imam je haa. Nak? Haa, kena lepih biar patah selalu. Walaupun hak curi, tak boleh. Kerana pulang balik, dia akan dia ambil guna untuk perkara mungkar. Faham baik? Nah? Ha. Apa dah jadi dengan laman web saya ni? Dah ganti hak baru. 1% lagi nak siap. Kita sibuk sangat ni. www.ustazazhar.com. Nah? Ha. 1% lagi nak siap. Boleh tengok dah. Nah? Ha. 1% lagi nak siap. Nah? Jadi kalau orang yang nak hantar soalan sangat, hantar ke www.fotosantai.forum/. Nah? www.fotosantai.com/forum. Ha, saya jawab soalan dalam foto forum tu. Dia foto forum. Dia foto, ha, fotografi Terengganu. Dia buat satu website untuk orang belajar fotografi situ. Tapi ada tambahan ruangan soal jawab agama. Oh, saya yang jawab situ. Ha, jadi orang yang guna internet, tanya situ lah. Eh? Dan kita website hak saya ni www.ustazazhar.com akan dilancarkan sedikit masa lagi. Sepatutnya bulan 4. Sibuk orang lagi. Eh? Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima'alamtana wa alimna bima yang fa'una. Rabbana zina ilma, Rabbana atina fi dunia hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.